Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kajian di kesempatan kali ini dalam kondisi sambil menghirup udara segar, merasakan suasana dingin AC di Masjid Suci Hati Saliman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kenikmatan yang akan menambah kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih di bab Qada'ul Hajah, bab tentang aturan dalam buang hajat. Hadis selanjutnya, dua hadis terakhir di bab Qada'ul Hajah yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Hadis berikutnya adalah hadis dari Isa Ibn Yazdad, عن عيسى ابن يزداد عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف. Dari Isa bin Yazdad, dari ayahnya yaitu Yazdad radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum, apabila kalian kencing, falyantur dzakarahu, maka hendaknya diurut kemaluannya salasa marratin, sebanyak 3 kali." Rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah namun sanadnya dhaif. Hadis ini andaikan sahih, itu berlaku bagi laki atau wanita? Bagi laki-laki. Bagi wanita, secara umum mereka tidak memiliki masalah dan kendala dalam masalah urologi yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Sehingga kasus orang yang kadang masih ada air kencing yang nyangkut, atau kasus ada orang yang ketika dia sedang buang air kemudian selesai bersuci kadang masih ada yang netes, ini umumnya dialami oleh lelaki dan jarang-jarang dialami oleh wanita. Sehingga hadis ini berbicara tentang kasus yang dialami oleh lelaki. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Perawinya yaitu Isa bin Yazdad, dua-duanya manusia yang tidak dikenal, yang dalam ilmu hadis disebut dengan perawi yang majhul. Disebut dengan perawi yang majhul. Dan apabila perawi itu majhul, maka status hadisnya adalah hadis yang dhaif. Seperti inilah bagaimana cara Allah menjaga validitas sabda utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjaga bahasanya apa yang beliau sampaikan terjamin valid, Allah ciptakan para ahli hadis yang bisa meneliti apakah kalimat ini valid sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Bahkan sampai ketika berita hadis itu datang dari orang yang belum dikenal. Belum dikenal itu berarti tidak bisa kita berikan penilaian apakah orang ini jujur ataukah orang ini pendusta, karena enggak dikenal, berarti enggak ada penilaian. Itu pun dalam ilmu hadis masuk dalam kategori sebagai hadis dhaif. Apalagi ketika orang itu dikenal sebagai orang yang berdusta. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah menciptakan manusia-manusia yang mereka punya kekuatan hafalan luar biasa. Dan manusia generasi setelahnya adalah orang-orang yang bisa menilai keabsahan sebuah riwayat dengan melihat seperti apa sanad perawi-perawi yang membawakan hadis ini. Qala Ibnu Ma'in, kata Ibnu Ma'in, la yu'rafu Isa wala abu, yang bernama Isa bin Yazdad, baik Isa maupun ayahnya, dua-duanya orang yang tidak dikenal. Karena itu Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan, ittafaqu ala annahu dha'ifun. Ulama sepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Illa anna ma'nahu fis sahihain fi riwayati sahibail qabraini ala riwayati Ibnu Asakir kana la yastabri'u min baulihi. Ulama sepakat hadis ini dhaif. Hanya saja secara makna ini sejalan seperti yang diisyaratkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada dua penghuni kubur. Beliau melewati kuburan, dua kuburan, kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani. Dua penghuni kubur ini mereka sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah mereka disiksa karena perkara yang berat untuk ditinggalkan. Lalu beliau menceritakan salah satunya, amma ahaduhuma, adapun salah satunya kenapa dia disiksa, sebabnya adalah fa innahu la yastabri'u min baulihi, karena dia kalau kencing itu tidak istibra. Tidak istibra itu tidak membersihkan sisa kencing yang ada di kemaluannya. Sehingga kadang begitu selesai kencing langsung dilebokno. Otomatis nanti tetesan-tetesan itu akan mengenai celananya dan itu akan menyebabkan sholatnya menjadi batal. Dan ini penyebab adab kubur. Pertemuan yang kemarin sudah kita sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan istanzihu minal baul, hati-hatilah kalian terhadap masalah kencing. Fa innahu aktsara adzabil qabri, karena ini penyebab terbanyak terjadinya adab kubur, yaitu ketika orang tidak hati-hati dalam masalah kencing. Karena itu kata An-Nawawi, adanya perintah dalam hadis dhaif ini untuk diurut agar bersih sehingga tidak ada yang tersisa, maka perintah ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam hadis tentang dua orang yang diadab dalam kuburnya karena tidak istibrok, tidak bersih ketika kencing. Namun pendapat ini tidak disetujui oleh ulama yang lain. Ada yang berpendapat tidak ada dalil bahwa kita dianjurkan selesai kencing untuk diurut, karena hadis yang berbicara tentang ini dhaif. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan selesai kencing disiram selesai. Yang penting pokoknya cukup dicucikan. Dan kewajiban kita adalah membersihkan bagian luar yang bisa dijangkau oleh air. Sementara yang berada di dalam, yang berada di dalam itu di luar kewajiban manusia. Sehingga tidak mungkin kemudian disogroi ya. Kemudian dilapi bagian dalamnya untuk membersihkan sisa-sisanya, termasuk juga tidak ada kewajiban untuk diurut. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama Hambali. Kesimpulannya dalam masalah ini tentang hukum mengurut ketika selesai buang air kecil, ada dua pendapat di sana. Sebagian ada yang berpendapat dianjurkan dan itu madhab Syafi'iyah, dan sebagian ada yang berpendapat tidak dianjurkan dan ini madhab Hambali. Kalau misalnya bapak-bapak lebih memilih pendapat Syafi'iyah, berarti selesai kencing dianjurkan untuk diurut 3 kali. Dan tidak ada anjuran disentili. Salah ya apa kok disentili? Makanya jangan dilakukan. Baik. Karena tujuannya di sini hanyalah sebatas untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi air kencing yang tertinggal. Kemudian kita lanjutkan ke hadis terakhir di bab qadaul hajah. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba'in faqala inna Allah yusni alaikum faqalu inna nattabi'ul hijarata al-ma'a rawahul bazzar bisanadin dhaifin wa asluhu fi Abi Dawud. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada penduduk Quba. Quba itu di mana? Penduduk Quba itu di mana? Di Madinah. Daerah Quba jaraknya kurang lebih 5 km dari Masjid Nabawi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ketika kita datang ke masjid atau datang ke Madinah untuk mampir ke Quba. Man tatahhara fi baitihi faja'a ila Quba fa shalla rak'ataini kana lahu ka ajri umrah. Siapa yang wudu dari rumah lalu berangkat ke Quba kemudian salat 2 rakaat maka pahalanya seperti umrah. Bagi jamaah umrah, bagi musafir, rumahnya adalah hotelnya. Maka sebelum berangkat ke Quba, wudu dulu, kemudian berangkat, jaga jangan sampai batal. Setelah sampai di Quba, sholat 2 rakaat, boleh lebih dari itu. Dan dengan melakukan seperti ini, maka telah mendapatkan pahala umrah. Selesai Quba, mampir mana? Kebun kurma. Ngapain? Lempar jumrah real. Sehingga ketika di Quba berdoa nangis-nangis sampai di kebun kurma cekakaan guyung-guyungan. Itulah jamaah haji Indonesia. Baik. Ada yang istimewa dengan penduduk Quba di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang pertama kali ada di muka bumi ini masjid apa? Masjidil Haram. Siapa yang bangun? Siapa yang bangun? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masjid yang kedua, Masjidil Aqsa. Masjid yang ketiga yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Beliau bangun Quba sebelum bangun Masjid Nabawi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, pertama kali beliau singgah di Quba dulu, baru kemudian menuju kota Madinah. Dan di situ beliau membangun masjid. Allah ceritakan peristiwa ini di surat At-Taubah ayat 108. Allah taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa fi min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi." Masjid yang dibangun di atas prinsip takwa dari sejak awal, dan itu maksudnya adalah Masjid Quba, ahaku antakuma fihi, lebih berhak kamu sholat di situ. Fihi rijalun yuhibbuna ayata tahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di kampung Quba itu ada beberapa orang yang mereka suka bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang suka bersuci. Sehingga Allah memuji penduduk Quba, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebut di Quba itu ada orang yang suka bersuci dan Allah mencintai orang yang suka bersuci termasuk mereka. Allah mencintai orang yang suka bersuci termasuk mereka, para penduduk Quba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini beliau penasaran. Apa sih yang menyebabkan penduduk Quba itu sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 108. Dan Allah sebut fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di sana ada orang yang suka bersuci dan Allah mencintai orang yang bersuci. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha yuthni alaikum, Allah memuji kalian. Faqalu, lalu mereka bercerita, inna nattabi'ul hijaratal ma, kami kalau selesai buang air itu kami bersuci dengan cara menggunakan kerikil, setelah itu baru disiram air, setelah itu baru dibersihkan dengan menggunakan air. Sehingga mereka menggabungkan antara istijmar dengan istinja pakai air. Kita dulu sudah belajar ya, istijmar itu apa artinya? Bersuci setelah buang air dengan menggunakan selain air. Kalau istinja semua tindakan bersuci baik menggunakan air maupun selain air. Penduduk Quba berdasarkan riwayat ini, mereka cerita, kenapa Allah memuji kalian dan Allah sebut kalian itu orang yang suka bersuci. Kata mereka, kami kalau sehabis buang air, kami cebok dengan menggunakan kerikil. Setelah selesai itu, kemudian dicuci pakai air, sehingga lebih bersih. Apa manfaatnya? Pertama, tangan gak nyentuh najis, karena sudah dibersihkan pakai kerikil. Setelah bersih, masih ada titik-titik najis, dibersihkan pakai air. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, sehingga dijadikan dalil oleh sebagian ulama, dianjurkan ketika setelah buang air menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Pakai tisu dulu, kalau masih ada sisanya kemudian dibersihkan menggunakan air. Namun hadis ini hadis yang dhaif, sehingga sebagian ulama mengatakan riwayat ini bukan riwayat yang valid. Dan yang benar adalah penduduk Quba itu punya kebiasaan selesai buang air mereka selalu menggunakan air untuk cebok. Sebagaimana kata An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, al-ma'ruf min tariqil hadis annahum kanu yastanjuna bil ma' wa laysa fihi annahum kanu yujmi'una bainal ma'i wal ahjar. Yang ma'ruf dalam hadis-hadis yang sahih, penduduk Quba itu mereka beristinja dengan menggunakan air, dan tidak diketahui kalau mereka menggabungkan antara batu dengan air. Wa tabi'ahu Ibnu Rif'ah faqala la yujadu hadza fi kutubil hadis. Kemudian Ibnu Rif'ah mengatakan, kami tidak menjumpai dalam kitab-kitab hadis yang menyebutkan kalau penduduk Quba menggabungkan antara kerikil dengan air. Maka yang lebih tepat, wallahu ta'ala alam, bahwa yang dipuji oleh Allah dari penduduk Quba adalah ketika mereka selesai buang air bersuci pakai air dan tidak pakai kerikil. Maka di sini kita bisa mendapatkan dalil bahwa mana yang lebih dianjurkan selesai buang air, menggunakan kerikil ataukah menggunakan air. Yang lebih dianjurkan menggunakan air, karena ini lebih bersih. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Meskipun kalau digabungkan lebih afdal, agar tangan ini tidak menyentuh najis. Selesai pembahasan di bab adab qada'ul hajah dari kitab Bulughul Maram. Dan selanjutnya kita beralih ke bab tentang mandi junub. Tayyib. Junub secara bahasa artinya jauh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasahibu bil jambi, teman yang jauh. Wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Sehingga secara bahasa junub itu artinya jauh. Orang yang dalam kondisi hadas besar disebut junub karena orang ini sedang jauh. Jauh dari apa? Jauh dari kegiatan ibadah. Maka orang junub tidak boleh sholat, orang junub tidak boleh membaca Quran, tidak boleh nyentuh Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh apalagi iktikaf, karena mereka dalam kondisi junub. Sehingga ada banyak larangan-larangan ibadah bagi mereka yang sedang dalam kondisi junub, sehingga dia disebut junub karena sedang jauh dari ibadah. Kemudian Islam mengajarkan bagi mereka yang dalam kondisi junub untuk menghilangkan status junubnya. Ada dua cara. Yang pertama mandi, yang kedua tayamum bagi yang tidak mampu mandi, baik karena enggak punya air atau karena sakit. Sehingga kalau ada orang yang dalam kondisi kekeringan, ya, misalnya di Gunung Kidul lagi musim kering, enggak ada air, kalaupun ada air harus turun jauh ke sungai, ada satu lubang yang di situ airnya dicidui oleh orang sekampung, sehingga untuk mandi perjuangannya luar biasa. Terus suami ngejak hubungan sama istrinya. Itu pilihannya A, istri menolak karena enggak ada air. B, menerima tapi nanti tayamum. Pilih yang mana? C, enggak milih. A, B, C. Jawabannya tidak boleh menolak karena ini bukan alasan untuk menghindari ajakan suami. Sehingga dalam hal ini tidak ada air bukan alasan bagi seorang wanita untuk menolak ajakan dari suaminya. Kemudian kita perlu bedakan ya, antara mandi junub dengan mandi wajib. Semua mandi junub adalah mandi wajib, tapi tidak semua mandi wajib mandi junub. Artinya apa? Mandi junub itu salah satu mandi wajib. Ada banyak mandi yang wajib, tapi tidak semuanya junub. Contoh mandi wajib apa, Pak? Mandi Jumat. Apakah ketika mau mandi Jumat harus junub dulu? Tidak. Kasihan yang mahasiswa ya. Harus mengandalkan mimpi dulu, ternyata enggak dikaruniai mimpi ya. Enggak junub-junub. Kamu harus memaksakan diri untuk junub. Wah, bahaya itu. Ngajari elek nih kayak gitu ya. Sehingga ketika ada orang yang mandi Jumat, dia melaksanakan mandi wajib tapi tidak mandi junub. Nah, ketika ada orang yang menggabungkan antara mandi wajib dan mandi junub, ini diperbolehkan. Misalnya hari Jumat, sebelum berangkat Jumatan, junub dulu. Kemudian setelah itu baru berangkat Jumatan. Mandi sekali untuk menggabungkan antara mandi junub dan mandi wajib. Ini diperbolehkan. Karena sebab yang dua ini statusnya sama, sehingga cukup dilakukan sekali amal, yaitu mandi sekali, bisa digunakan untuk memenuhi dua kewajiban, mandi Jumat dan mandi junub. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma', rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu karena keluar air. Hadis riwayat Muslim wa asluhu fil Bukhari, dan makna yang semisal ada dalam Sahih Bukhari. Air itu karena air. Maksudnya bagaimana? Di situ ada dua kata air. Air karena air. Air pertama adalah air yang kita pakai untuk mandi. Air yang kedua adalah air mani. Maka air itu karena air, maknanya adalah adanya kewajiban mandi itu karena keluar air mani. Sehingga kalau tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Sehingga ketika ada orang yang melakukan hubungan badan lalu kekeringan, apakah dia wajib mandi? Menurut hadis ini tidak wajib mandi, tapi cukup berwudu. Dan ini juga dikuatkan dengan riwayat yang lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang dan beliau mengatakan, innamal ma' minal ma', la ghusla illa minal inzal. Air itu kalau keluar air mani, berarti kewajiban menggunakan air untuk wudu itu ketika orang keluar air mani. Innamal ghuslu minal inzal, adanya kewajiban ghusl itu kalau keluar mani. Su'ila Utsman amman yujami'u imra'atahu wa lam yumni. Utsman pernah ditanya tentang orang yang hubungan badan tapi tidak keluar mani. Faqala, beliau mengatakan, ya tawaddo, cukup berwudu. Kama ya tawaddo li shalah, sebagaimana wudu orang yang salat. Wa yaghsilu dzakarahu, dan cuci kemaluannya. Masyaallah, ini ada jemaah yang keluar sebelum ini selesai ya. Baik, semoga nanti tidak salah paham karena hadis ini mansukh. Kita belum selesai pembahasan. Ini kalau dibawa pulang bahaya nanti. Nah, tadi ada dua orang yang keluar. Baik, hadis ini mansukh ya. Semoga dengar di bawah. Sampai bawah enggak suaranya? Alhamdulillah, ya. Mohon diingat hadisnya mansukh ini. Sudah dihapus hukumnya. Saya baru membahas tahap yang pertama ya. Belum tahap yang kedua. Baik. Jadi di awal Islam dulu ketika orang hubungan badan lalu tidak sampai keluar mani, itu tidak wajib mandi. Terus ngapain kalau enggak wajib mandi? Cukup wudu. Wudu kemudian dicuci kemaluannya, selesai, dia boleh sholat. Itu di awal Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di suatu siang hari, beliau bersama beberapa sahabat mendatangi Idban bin Malik. Siang hari diketuk-ketuk pintunya. Karena Idban itu tahu ini suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau keluar dalam kondisi kurang rapi. Rambutnya enggak rapi, kemudian sarungnya belum rapi, karo nyeret sarung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngerti, durung rampung. Faqala, lalu beliau bersabda, "Idza ujilat au uhqitat fa alaikal wudu." Kalau kamu buru-buru sehingga belum selesai karena ada tamu datang kemudian ditemui tamunya, au uhqitat atau kamu kekeringan, fa alaikal wudu, maka kamu cukup berwudu. Dan ini terjadi di awal Islam. Sebelum ada perintah untuk mandi. Kemudian setelah itu hadis ini mansukh, dihapus dengan hadis berikutnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' summa jahadaha faqad wajabal ghuslu." Muttafaqun alaih. Apabila seorang lelaki itu telah melakukan hubungan badan dengan wanita, summa jahadaha, kemudian terjadi kemaluan, bertemu dengan kemaluan, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa zada Muslimun, dalam riwayat Muslim ada tambahan, wa illam yunzil, meskipun tidak keluar mani. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain, idzal taqal khitanan, apabila dua benda yang dikhitan saling bertemu, yaitu kemaluan lelaki dan wanita, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi, wa illam yunzil, meskipun tidak keluar mani. Sehingga jumhur ulama mengatakan, hadzal mafhum mansukhun bihaditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahasanya syariat orang yang hubungan badan tidak sampai keluar mani, kemudian dia cukup berwudu, itu dihapus dengan hadis Abu Hurairah yang tadi kita sampaikan hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Maka hubungan badan baik keluar mani maupun tidak keluar mani wajib mandi. Baik. Namun para ulama mengatakan begini, hadis yang mengatakan air itu karena air, kewajiban mandi itu karena keluar mani, ini berlaku bagi orang yang mimpi. Berlaku bagi orang yang mimpi. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Inna khairan nisa nisaul ansar. La yamna'hunnal haya wa yatafaqahna fid din." Wanita terbaik itu wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya tentang masalah agama. Ya. Meskipun kelihatannya itu pertanyaan yang tabu. Datang Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, kalau ada seorang wanita dia bermimpi melakukan hubungan badan, apakah dia wajib untuk mandi?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Betul, dia wajib mandi jika melihat air. Sehingga mimpi ada dua. Yang pertama, mimpi basah. dia bermimpi, kemudian bangun tidur basah, ada airnya, maka ini wajib mandi. Yang kedua, mimpi kering. Ini istilah saya ya. Ya, untuk membedakan antara yang satu dengan yang kedua. Dia bermimpi dan dia ingat mimpinya. Orang itu ingat mimpi enggak? Ingat, maka bisa diceritakan, ya. Dia bermimpi dan ingat mimpinya. Lalu ketika bangun tidur kering, enggak ada keluar apapun. Wajib mandi atau tidak? Tidak. Maka yang jadi acuan itu bukan mimpinya, tapi yang jadi acuan adalah keluar atau tidak. Dan itulah makna sabda Nabi SAW, innamal ma' minal ma', adanya keluar atau kewajiban menggunakan air mandi itu jika keluar air, ya. Maka mimpi itu di luar kemampuan manusia, sehingga tidak bisa dikendalikan. Orang mimpi bisa enggak di misalnya merencanakan mimpi, request, bisa enggak? Enggak bisa. Ya, misalnya mahasiswa yang belum nikah, ya, saya mau ngarang mimpi. Wah, itu bahaya tuh. Enggak bisa. Merencanakan mimpi, ngarang mimpi itu enggak bisa. Mimpi itu di luar kemampuan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rufi'al qalam an thalath." Pena, catatan amal dicabut karena tiga hal. Salah satunya adalah wa'anin na'imi hatta yastawqidha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Karena itu orang yang sedang bermimpi sama sekali tidak dihisab. Sehingga dia ketika melakukan kebaikan juga enggak dikasih pahala. Sebaliknya ketika dia melakukan perbuatan yang salah tidak dihukumi dosa. Misalnya ada orang yang bermimpi terus melindur. Saking kuatnya pengaruh mimpi, dia ngelindur mejeti koncone. Mejeti konco amal soleh enggak? Amal soleh. Dapat pahala enggak? Tidak. Kenapa? Kamu mimpi ngelindur, sehingga amalmu enggak dihitung. Sebagaimana ketika ada orang yang bermimpi, kemudian dia melihat atau dia melakukan hubungan badan, padahal dia belum menikah, dia juga tidak dihitung sebagai perbuatan dosa. Baik. Sebenarnya saya cuma ingin memberikan jawaban. Ada seorang istri yang menyampaikan pertanyaan di web konsultasisyariat.com. Dia mengatakan, saya marah karena suami saya mandi karena mimpi. Lah kok jenengan nesu kenapa? Lah itu mimpi sama siapa? Lah suami Anda ketika mimpi gimana ceritanya? Itu kan di luar kemampuan suami. Bujone yang ngirim pertanyaan yang sama. Istri saya marah, dimarahi sama istri saya karena saya mimpi. Namanya mimpi itu di luar kemampuan manusia. Sehingga ketika terjadi apapun tidak diperhitungkan. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita pahami dari hadis tadi ya. Innamal ma' minal ma'. Kemudian kita lanjutkan satu hadis lagi. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala taghtasilu," muttafaqun alaihi. Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda tentang wanita yang bermimpi sebagaimana mimpinya lelaki. Qala, jawab beliau, taghtasilu, wanita ini wajib mandi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Zada Muslimun, dalam riwayat Muslim ada tambahan, faqalat Ummu Salamah. Ummu Salamah salah satu istri Nabi SAW bertanya, wal yakunu hadha, ya Rasulullah, masa sih wanita kok keluar mani? Bisa enggak wanita keluar mani? Mimpi terus keluar mani. Qala, na'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Fa min aina yakunu syabah?" Dari mana ada kemiripan anak kalau wanita enggak punya mani? Ya. Artinya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Ummu Salamah yang beliau mengingkari hari ini, berarti Ummu Salamah enggak pernah mengalami situasi seperti ini. Ummu Salamah enggak pernah bermimpi hubungan badan sampai keluar mani itu enggak pernah. Makanya ketika ada wanita Ansor yang tanya seperti itu, beliau terheran. Mosok kok terjadi kayak gitu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betul bisa terjadi. Alasannya apa? Adanya kemiripan anak. Maka kemiripan anak, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita, itu terjadi ketika air mani wanita dan air mani lelaki bertemu. Kemudian mana yang dominan, maka itulah yang akan menjadi dominan bagi kemiripan anak. Dan itu beliau sampaikan sebelum ada penelitian tentang asal muasal penciptaan manusia di dalam rahim seperti apa, tahapannya kayak gimana. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah belajar biologi, beliau juga nggak pernah belajar tentang ilmu kedokteran spesialis kandungan. Dari mana beliau tahu? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran, tahapan penciptaan manusia. Tahap awal seperti ini, tahap kedua seperti ini, dan begitu seterusnya. Dan ternyata itu terbukti di zaman ketika teknologi sudah mulai muncul. Manusia bisa mengetahui seperti apa kita itu tercipta. Nah ternyata, kenapa itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kadang menceritakan. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa menurut Injil yang diselewengkan, dan itu pemahaman orang Nasrani, ketika seorang suami atau seorang lelaki melakukan hubungan dengan wanita lalu jadi hamil, tercipta manusia kecil. Begitu ketemu langsung jadi menungso, tapi kecil. Ono ndase, ono tangane, ada badannya, ada kakinya, tapi kecil, Pak. Ya. Mungkin ya bentuknya kayak semut ngono ya. Terus membesar, membesar, membesar, membesar, membesar. Sampai jadi bayi yang siap lahir. Itu menurut pemahaman Nasrani. Islam ngasih penjelasan yang berbeda. Nah, sekarang terbukti mana yang otentik wahyu Allah? Yang ini ataukah yang itu? Orang bisa menilai. Sehingga hanya orang yang sudah enggak punya logika ketika masih memegangi yang bagian ini, padahal itu sudah jelas banyak salahnya, dan tidak mau meyakini yang itu. Kalau orang yang sudah enggak punya logika, barulah dia memakai yang penuh dengan kotoran, dan dia meninggalkan yang masih suci, yaitu kitabullah Al-Quran Al-Karim. Karena itu kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk, mengarahkan kita. Kitab yang suci itu yang ini, bukan yang itu. Karena yang itu sudah banyak penyelewengan, banyak penyimpangan, dan apalagi apa yang disampaikan banyak bertentangan dengan teknologi. Bapak Ibu bisa saksikan debat-debatnya Zakir Naik membantah orang-orang Nasrani, sampaikan orang Nasrani rata-rata ketakutan kalau berhadapan dengan Zakir Naik. Mereka terdiam, gak bisa menyampaikan apapun, hanya dengan menyampaikan alasan teknologi yang sangat sederhana. Injil yang diselewengkan gagal untuk menyampaikan itu. Sementara Al-Quran bisa dipertanggungjawabkan dan terbukti, padahal pada waktu Quran ini diturunkan, penelitian belum sampai ke sana. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan. Kalau masih ada yang mengatakan Muhammad nulis Quran, dusta besar. Padahal Injil ngomongnya beda. Sementara Injil sudah ada sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Lalu sumber informasinya dari mana? Sementara informasi yang paling tertulis ketika itu Injil, yang dianggap ini yang paling ilmiah, ternyata tidak terbukti secara ilmiah. Sehingga kalau masih ada orang yang mengatakan Muhammad nulis Quran, itu kedustaan puncak yang paling besar. Dan mereka enggak punya bukti untuk mengatakan itu. Sehingga kalau Muslim dan Nasrani itu debat, selalu enggak imbang. Makanya mereka itu ketakutan kalau diajak debat. Jangankan diajak ke debat, dijejeri saja sudah ketakutan. Saya kadang terheran, ini ketemu di bandara ya. Waktu itu saya sendirian ya. Kemudian ketemu ada orang yang mau ke Jogja. rumahnya di mana, kita kenalan ya. Rumah saya di sini. Lalu saya tanya, bapak kerjanya apa? Ya, saya di sini. Pengajar? Bukan. Tak kejar terus, pastor. Ngaku di bagian akhir. Setelah mau berangkat, orangnya sudah setengah baya, mungkin usia 50-an. Ngapain orang ini takut saya? Padahal saya juga gak bakal ngejak debat dia. Cuman mereka itu khawatir ketika diajak diskusi masalah ketuhanan, diajak diskusi masalah agama, karena gak punya pondasi sama sekali. Agama yang dibangun di atas prinsip ngawur, karena semuanya dikarang-karang semuanya. Makanya walhamdulillah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita di atas hidayah iman, Allah memberitahu inilah yang benar, silakan kalian ikuti. Dan banyak yang terbukti ketika penelitian ilmiah, sains mulai banyak bermunculan, Al-Quran dialah yang paling unggul dan paling bisa dipertahankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bima yakunu syabah, terjadi kemiripan, salah satunya adalah karena pengaruh adanya air mani bagi wanita, sehingga ketika air mani lelaki dan air mani wanita tercampur, maka tahapan-tahapan terjadi, dan siapa yang dominan di saat itulah akan lebih mirip kepada bapak atau ibunya. Nah, kita tahu air mani itu mengandung apa, Pak? Kromosom. Nah, di bagian kromosom di situ adalah gen, antara gen bapak atau gen ibu. Unsur terkecil dari sebuah sel yang kemudian itu mempengaruhi ini lebih dominan bapaknya atau ibunya. Kalau dari sisi fikih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika sudah keluar mani maka wajib mani. Maka ingat mimpi dan enggak ingat mimpi, kalau bangun basah wajib mandi. Apalagi ingat mimpi dan ada basahnya, jelas wajib mandi. Kalaupun enggak ingat mimpi ternyata basah, wajib mandi enggak? Wajib mandi. Karena bisa jadi mimpi itu tidak ingat. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Ada waktu 10 menit. Barangkali kita sediakan bagi para jamaah untuk menyampaikan sesuatu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita dahulukan yang kertas dulu, Pak ya. Apakah ada keringanan atau bagaimana kencing ketika mendaki atau berada di gunung? Lalu air kencing itu ditimbun dengan dedaunan dan pasir, karena bekas atau bekal air mineral sudah menipis. Apakah ada keringanan? Maksudnya gimana? Hah? Keringanan apa, Pak? Oh, dari ibu-ibu. Ini bagaimana kencing ketika mendaki atau berada di gunung? Wah, ini kok adoh banget deh. Dadak munggah gunung sik berkencing. Lalu air kencing itu ditimbun dengan dedaunan dan pasir. Oh, maksudnya tidak disiram ya. Baik. Baik, kalau orang kencing di tempat umum seperti di misalnya di ladang atau di ora-ora ya, yang di situ tidak ada orang, sebelum punya toilet lalu kencing di situ, tidak perlu disiram, cukup misalnya diuruk dengan tanah yang ada, dan kalaupun bawa air maka air ini digunakan untuk istinja, untuk cebok, dan bukan untuk nyiram kencing. Tidak ada kewajiban untuk disiram. Yang penting aman dari injakan manusia. Terus caranya gimana? Kalau itu buang air besar, maka kotorannya ditimbun tanah, aman. Sehingga sebelum buang air, keduk-keduk dulu ya. Kucing. Bukan, ini saya bicara manusia, Pak ya. Digali dulu, kemudian nanti kotorannya di situ tinggal ditimbun. Enggak perlu disiram. Dan air yang dibawa dipakai untuk bersuci. Wallahu alam. Sehingga bekal air mineral sudah menipis, nanti pun Anda tidak perlu untuk istinja dengan air, tapi bisa menggunakan batu, pakai istijmar. Air ini tetap dipakai untuk minum. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Kalau mimpi tapi keluar madhi, apakah harus mandi? Ini dibahas oleh Imam Ibnu Utsaimin. Madhi itu ketika keluar jumlahnya sedikit, mungkin cuma setetes dua tetes, itu madhi. Sehingga ketika orang bermimpi lalu keluar madhi cuma setetes dua tetes, apakah wajib mandi? Jawabannya tidak wajib mandi. Tapi jarang orang mimpi kok keluar madhi. Rata-rata kalau mimpi itu pasti mani yang keluar. Dan itu salah satu di antara cara Allah Ta'ala untuk menjaga keseimbangan metabolisme badan manusia. Karena fadolatul insan itu ketika dibiarkan dia jadi racun. Ada bagian tubuh yang dia harus keluar. Kalau enggak, jadi racun. Seperti kotoran manusia. Orang puasa misalnya, pagi sudah pengen buang air besar, tak tahan biar enggak lapar. Lo kan keganjel toh Pak, gitu. Kira-kira ini manfaat atau bahaya? Ini justru membahayakan. Nanti kalau habis buang air lapar gimana? Rasa lapar itu di lambung, bukan di usus besar. Sehingga ini ketika Anda biarkan, nanti sore saja dibuang, mendekati buka, justru malah membahayakan bagi badan. Ketika kotoran itu dibiarkan saja, usus itu akan terus menyerap, kan gitu ya? Dan usus besar itu turut menyerap, menyerap cairan terakhir. Nah, ketika itu dibiarkan terus, dia akan terus menyerap. Nah, bisa jadi justru kotorannya terserap, maka segera dibuang. Termasuk juga ASI bagi ibu-ibu yang sedang menyusui. Kalau dibiarkan saja, jadi racun. Termasuk juga mani bagi lelaki. Kalau menikah, dia bisa buang sesuai dengan yang diinginkan. Kalau belum menikah gimana? Allah kasih mimpi basah. Sehingga disediakan mimpi basah itu tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga keseimbangan metabolisme di badan manusia. Wallahu a'lam. Pengertian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi yang sudah bermimpi, maksudnya yang sudah baligh. Sehingga hukum mandi Jumat adalah sebuah keharusan, wajib. Nah, kemudian mandi Jumat yang hukumnya wajib ini dilaksanakan kapan? Dilaksanakan sebelum Jumatan. Bukan yang penting mandi di hari Jumat. Saya mau mandi Jumat setelah asar. Percuma. Mandinya itu sebelum Jumatan. Sebagaimana mandi ketika Idul Fitri. Saya mau mandi Idul Fitri setelah asar Idul Fitri, ya percuma. Mandinya itu sebelum berangkat sholat. Sehingga dia diperintahkan untuk posisi tertentu dalam rangka menghormati kegiatan yang paling mulia di hari itu. Hari Jumat berarti Jumatan, Idul Fitri, sholat Id. Ada sebagian ulama yang berpendapat mandi Jumat itu bebas waktunya. Bahkan boleh mendekati maghrib di hari Jumat. Ya, mepet maghrib itu boleh. Ini pendapat Zuhiriyah, pendapatnya Ibnu Hazm. Yang penting kan di hari Jumat. Mau pagi, siang, sore, bahkan mendekati malam, silahkan. Dan ini dibantah oleh para ulama. Lalu apa manfaatnya mandi setelah asar, wong jumatannya tadi? Karena fungsi mandi ini biar gak bau ketika jumatan. Kemudian yang kedua, ulama sepakat. Ulama sepakat, yang kami ketahui ya, bahwa orang yang jumatan tidak mandi Jumat, dia jumatan tapi gak mandi, jumatannya sah. Sehingga di sini ada dua syariat yang berbeda, mandi sendiri, jumatan sendiri. Dan bukan syarat jumatan harus mandi. Tapi mandi jumatan itu kewajiban yang harus dilakukan sebelum jumatan. Tapi dia bukan syarat jumatan. Paham ya? Misalnya seperti ini. Ketika Idul Fitri kita disyariatkan untuk membayar zakat fitrah. Apakah syarat untuk sah, untuk dianggap sah salat Idul salat Id, Idul Fitri harus bayar zakat fitrah dulu? Tidak. Sehingga kalau ada orang yang ikut salat Id tapi dia enggak bayar zakat fitrah, salatnya gimana? Sah. Zakat fitrah kewajiban sendiri, salat Id kewajiban sendiri, dan ini bukan sah syarat. Sehingga kalau ada orang yang jumatan dan dia sebelumnya tidak mandi Jumat, hukumnya jumatannya tetap sah. Tapi dia wajib wudu, ya. Kalau suci dari hadas besar dan kecil wajib. Namun apakah harus mandi dulu sebelum jumatan? Ini bukan syarat jumatan. Wallahu a'lam. Mandinya pagi boleh. Yang ideal menjelang. Kalau misalnya, Pak, saya harus ngantor. Kalau menjelang jumatan baru mandi berarti harus ning kantor. Di sana ini karo bose. Ini untuk yang mau berangkat jumatan. Selanjutnya monggo, Pak. Jadi oh, sudah. Monggo. Enggak jadi sudah, masyaallah. Baik, gunakan sampo setelah keramas. Itu maknanya gimana? Itu bahasa iklan loh itu. Saya dulu bingung, gunakan sampo setelah keramas. Itu kan bahasa iklan. Keramas dengan pakai sampo bedanya apa, Pak? Hah? Keramas itu membasahi rambut. Keramas itu membasahi kepala. Baik pakai sampo maupun tidak pakai sampo. Anda coba baca kalimat di sampul apa? Sampo itu kan gunakan sampo setelah keramas. Dulu saya itu enggak ngerti, karepe piye to iki? Bar keramas kok samponan. Maksudnya adalah guyur kepalamu sehingga basah semua rambutmu, nah baru dipakai sampo. Nah, bukan syarat ketika mandi besar harus pakai sampo. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pabrik sampo belum dibangun. Ada orang yang punya pemahaman seperti itu dan informasi ini sampai ke saya. Jadi tukang luar kota nyambut gawe di Jogja atau di pokoknya di luar kota. Dia ketika junub atau ketika jumatan itu enggak keramas. Kenapa? Randi sampo. Sehingga menurut dia pemahamannya, kalau enggak punya sampo, enggak punya sabun, enggak wajib mandi junub. Ini keliru ya. Kewajiban itu adalah menggunakan airnya, sementara sabun sampo itu pelengkap mandi dan tidak harus ada. Oke, monggo. Keluar. Oke. Baik, ini juga termasuk pembahasan ya. Keluar mani karena bukan masalah syahwat, tapi karena terlalu kelelahan atau terlalu dingin. Kedinginan bagi yang sudah usia sepuh tidak kuat itu bisa keluar air mani. Maka selama keluar mani wajib mandi. Meskipun alasannya karena capek, kecapean, kemudian tidur keluar mani, maka nanti wajib mandi. Wallahu a'lam. Sunat perempuan. Kita belum bahas khitan wanita ya. Cuman itu diisyaratkan oleh hadis. Idzal taqal khitanan, apabila dua benda yang dikhitan ketemu, maksudnya adalah kemaluan lelaki dan wanita. Berarti ini dalil khitan wanita ada dalam Islam. Tentang bagaimana caranya tanyakan dokter. Tapi ada khitan wanita. Hukumnya sunnah bagi wanita, wajib khitan itu sunnah bagi wanita, wajib bagi laki-laki. Sehingga kalau wanita tidak dikhitan tidak berdosa. Kalau laki-laki tidak dikhitan, batas maksimalnya balek harus khitan. Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan kewajiban khitan ketika beliau di usia 80 tahun. Coba kalau kita nangis itu ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Nah, gimana Pak yang terakhir? Ini dulu sudah pernah kita bahas ya, tentang status tayamum itu raf'ul hadas, statusnya menghilangkan hadas, ataukah sebatas ibahatul waqti, membolehkan sholat pada waktunya. Ada beda pendapat di kalangan para ulama. Menurut pendapat yang pertama, tayamum itu raf'ul hadas. Maka orang yang gak punya air lalu dia tayamum kemudian sholat, nanti kalau ketemu air enggak perlu mandi. Kenapa? Hadasnya hilang dengan tayamum. Menurut pendapat yang kedua, tayamum itu bukan raful hadas, tapi sebagai badal sementara agar orang itu bisa sholat tepat waktu. Maka ketika dia enggak jumpa air, dia tayamum. Ternyata ketika melanjutkan perjalanan ketemu air, maka dia wajib wudu, wajib mandi untuk menghilangkan hadasnya. Wallahu alam. Dan insyaallah pendapat yang lebih kuat adalah tayamum itu menghilangkan hadas. Ini dulu sudah pernah kita bahas mungkin ya 9 bulan yang lalu atau lebih. Karena pembahasan tayamum ini ada di awal-awal kitab Bulughul Maram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi